بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي. Selanjutnya beliau berkata, al-muallif hafizahullah, thumma inna Allah qad dhamma at-tafarruq, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mencerca at-tafarruq, menjelekkan tafarruq, perpecahan. Wa naha an turuqi wal asbab al-muaddiyah ilayh, dan melarang semua penyebab-penyebab perpecahan dan semua jalan-jalan perpecahan. Wa annahu min a'zami asbabil khudlan fid dunya wal 'adzab fil akhirah, dan bahwasanya perpecahan merupakan sebesar-besar penyebab kerendahan di dunia dan penyebab azab di akhirat. Di dunia mendapatkan khudlan dan di akhirat mendapatkan azab. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Kata Allah, "Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas." Mereka lah Allah persiapan untuk mereka azab yang besar. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala takunu kal ladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah datangnya hidayah, petunjuk, bayyinat. Artinya ini syarat. Kalau saja belum datang al-bayyinat, dimaklumi. Dua orang bertikai, ribut, salah paham, karena dua-duanya gak ngerti. Wajar. Maka datang orang yang alim menyelesaikan. Yang benar adalah ini. Ini dalilnya, ini ayatnya. Maka dua-duanya baru tahu kalau itu yang benar. Sami'na wa ta'na, selesai permasalahan. Maka ikhtilaf tadi selesai dengan ilmu. Yang jadi masalah adalah orang yang sudah tahu. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang pada mereka al-bayyinat. Sudah datang ayatnya, sudah datang hadisnya, sudah tegak hujjah, sudah datang fatwa dari para ulama, sudah ada ucapan-ucapan para ulama terdahulu secara ijma', tapi tetap berselisih. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, yang satu enggak mau yang ini, yang satu mau tapi diginikan, kurang yang ini, kurang yang itu, dikorting, ditawar. Ikhtalafu. Maka inilah yang kata Allah, ulaika lahum adzabun adzim. Bagi mereka azab yang pedih. Azab yang besar. Kenapa? Karena min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan yang jelas. Lihat Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Membedakan antara seorang yang jahil dan seorang yang sudah tahu. Kalau seorang yang jahil seringkali dimaklumi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab mereka hingga kami utus pada mereka rasul. Enggak langsung diadab, diutus rasul dulu untuk menerangkan bayyinat. Tetapi min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, tetapi setelah datangnya al-bayyinat mereka berselisih. Ini yang madzmum, ini yang tercela, ini yang diancam dengan ancaman-ancaman azab fil akhirah wal khudlan fid dunya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti kata Allah, hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan sebagian wajah-wajah menjadi hitam. Yani yaumul qiyamah nanti. Yang kata Ibn Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal furqah, yaitu memutihnya wajah-wajah ahli sunnah yang selalu bersama al jamaah dan menghitamnya wajah-wajah ahlul bid'ah ahlul furqah yang senangnya berselisih, bertikai, berpecah belah setelah datangnya petunjuk, setelah datangnya bayyinat, setelah tegaknya hujjah, setelah datangnya ayat dan hadis. Mereka lebih memilih hawa nafsunya, lebih memilih kebid'ahannya, lebih memilih ra'yunya sendiri. Maka merekalah yang madmum, merekalah yang dikatakan iswaddat wujuhuhum wa taswaddu wujuh, akan hitam wajah-wajah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Lasta minhum fi syai. Engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Engkau wahai Rasul tidak termasuk mereka. Artinya mereka bukan golongan kamu, kamu bukan golongan mereka wahai Rasul. Engkau berlepas diri dari mereka. Subhanallah. Yani ancaman ini sama dengan kalimat laisa minna. Yani ketika Rasul menyatakan laisa minna, bukan golongan kami, bukan golongan kami. Karena Allah keluarkan Rasul dengan kalimat lasta minhum, engkau tidak termasuk mereka fi syai sedikit pun. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Urusan mereka dikembalikan kepada Allah dan Allah akan beritakan pada mereka apa yang mereka kerjakan di dunia. Ini perbuatan kamu. Ini penentangan kamu terhadap hujjah. Ini penentangan kamu terhadap qala Allah wa qala Rasul. Ini tafarruq kalian min ba'di ma ja'akumul bayyinat. Kalian berpecah belah setelah ada petunjuk, setelah ada al-bayyinat, keterangan yang sangat jelas. Keterlaluan. Keterlaluan. Kalau dia belum tahu berpecah, ini salah satu penyebab utama atau penyebab pertama kebodohan menyebabkan perpecahan. Iya. Tetapi kalau mereka cuma bodoh yang sederhana, diberitahu, selesai. Gampang diselesaikan. Perselisihannya gampang diselesaikan. Yang sulit diselesaikan, kalau perselisihannya bukan hanya karena bodoh, tetapi karena diantara mereka ada yang enggan. Ada yang raghiban sunnatin nabi. Ada yang tidak suka dengan sunnah Nabi, enggak suka dengan hujjah, enggak suka dengan dalil, enggak suka dengan ayat dan hadis, enggak suka dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah. Maka ini bahaya. Ini yang sulit diselesaikan. Mau dengan apa? Disampaikan ayat, ditakwilkan oleh mereka. Disampaikan hadis, diselisih oleh mereka, ditakwilkan oleh mereka, disampaikan hujah, mereka akan memiliki sekian macam takwil, takwil batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Mereka-mereka yang memecah agama mereka sendiri. Artinya menyengaja. Menyengaja. Farraqu dinahum, memecah belah agama mereka sendiri. Ada Islam A, Islam B, Islam C, Islam merah, Islam hijau, Islam biru, Islam kuning. Sudah jelas yang benar ahlu sunnah, masih dipecah lagi. Sudah jelas al-haq ada pada ahli sunnah wal jamaah, mereka masih pecah lagi dengan istilah baru. Ahli sunnah A, ahli sunnah B, ahli sunnah C. Ahli sunnah pengikut salaf, tidak lain. Ahli sunnah adalah pemegang Quran dan sunnah yang mengikuti salaf. Artinya salafiyun. Masih dipecah lagi. Salafi Yaman, salafi Saudi. Salafi keras, salafi lunak, salafi sedeng. Salafi tengah-tengah. Salafi bijak, salafi keras. Qunafidin a'azukumullah. Isyana. Kalau dia salafi, quh. Kalau dia salafi yang jaddan ala tariq. Semestinya. Semestinya dia tunduk pada hujjah. Keras pelannya, lembut tidak lembutnya, tunduk pada dalil. Kapan disuruh keras-keras, kapan disuruh lembut, dia akan lembut. Tidak mengikuti emosi. Tidak mengikuti sifat pribadi. Tidak mengikuti Yaman ataupun Saudi. Enggak ada salafi Yordan, salafi Yaman, salafi... Enggak ada. Enggak ngikut negara manapun, enggak ngaruh dengan turunan siapapun, enggak ngaruh dengan bangsa apapun. Hanya tunduk pada qaul Allah, qaul Rasul. Dan cuma satu. Khonifidina a'azakumullah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka yang memecah belah agama mereka sendiri. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya hanya saja urusan mereka akan dikembalikan pada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian diberitakan pada mereka apa yang mereka lakukan di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 millah 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian berpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, lebih banyak. 72 di dalam neraka dan satu golongan dalam surga. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau berita ini kita dengar, apa kewajiban kita setelah mendengarkan hadis ini? Berupaya untuk meniti jejak al-jamaah. Karena Nabi menyatakan kulluhum finnar illa wahida, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah, satu golongan dalam jannah, satu golongan dalam surga, yaitu al-jamaah. Maka kalau seorang mukmin mendengarkan hadis ini, pasti yang dipikir oleh dia adalah berupaya untuk mencari siapa al-jamaah dan mempelajari jalan mereka dan berupaya untuk meniti jejak mereka, ingin bersama mereka masuk jannah. Kan begitu? Itu mukmin. Tetapi anehnya sebagian manusia mendengarkan hadis ini kemudian rebutan. Yang satu itu kami, bukan, yang satu itu saya, enggak bisa. Kami golongan rebutan istilah. Kan benar nazak enggak bisa. Seseorang memastikan fil jannah atau fil nar. Enggak bisa seseorang memastikan fulan fil jannah, fulan fil nar, dan itu dikatakan dengan bid'ah oleh para ulama, termasuk Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Wasyahadatu bid'ah, kata beliau. Persaksikan dengan surga dan neraka adalah bid'ah. Berarti bagaimana? Kita hanya berharap semoga kita mendapatkan dari Allah ampunan dan mendapatkan jannah. Dan kalau ada orang yang jelek, kita katakan dengan kekhawatiran, khawatir jangan sampai mereka masuk dalam neraka. Qunibidina azamullah, enggak ada kepastian. Tetapi yang pasti-pasti benar adalah jalan Rasulullah dan para sahabat adalah hak. Itu pasti. Maka kaum muslimin yang saya hormati, faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biftiraqi ummatihi ala 73 firqa. Nabi menjelaskan dalam hadis ini bahwa umatnya berpecah menjadi 73 golongan, itsnatani wa sab'una finnar, 72 golongan dalam neraka dan satu golongan dalam jannah, dalam surga. Wallati hiya fil jannah, dan mereka yang dalam surga, allati qala anha an-nabi, adalah orang-orang yang Nabi katakan ma ana alaihi wa ashabi, yang Nabi katakan al jamaah, yaitu ma ana alaihi al yaum wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku, mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Ukurannya jelas, standarnya jelas, Rasulullah dan para sahabat. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biftiraqi ummatihi ala 73 firqah. Nabi menjelaskan seperti itu keadaannya, dan yang selamat hanya satu golongan, yaitu ma'ana alaihi wa sahabi. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, enggak perlu kita bertanya lagi kepada siapapun. Sangat jelas bahwa yang selamat Rasulullah dan para sahabat. Maka enggak ada jalan lain untuk selamat kecuali meniti sunnah dan meniti al-jamaah. Meniti sunnah Nabi dan meniti al-jamaah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaliknya, wa inna min asbabi halakil umamis sabiqah, sebaliknya penyebab utama perpecahan umat terdahulu adalah tafarruq wa kathratul ikhtilaf, la siyama al-ikhtilaf fil kitabil munazzal alaihim. Penyebab binasanya umat terdahulu adalah perpecahan dan perselisihan. Penyebab perpecahan mereka, pertikaian mereka, adalah ketika mereka berselisih dalam kitab yang diturunkan pada mereka. Diturunkan kitab pada mereka, enggak mau tunduk. Kalau semuanya tunduk, selesai. Kalau semuanya menyatakan samina wa ta'ana, selesai. Tetapi masalahnya sebagian mereka protes. Sebagian mereka menolak. Sebagian mereka menakwilkan. Sebagian mereka menawar. Sebagian mereka tasaulat kathirah, bertanya-tanya yang nadanya nada protes. Sapi-sapi yang mana? Sapi yang kayak apa? Sapi yang begini masih belum jelas bagi kami. Sapi yang seperti apa? Ini khuninna azakumullah bani Israel. Berpecah belah karena itu. Kalau saja mereka setiap diperintahkan dengan perintah samina wa ta'ana, setiap dilarang dengan larangan samina wa ta'ana, tidak terjadi tafarruq. Berarti penyebabnya adalah ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Penyebabnya adalah perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Enggak tunduk pada nabinya. Enggak tunduk pada kitab al-munazzal. Dan enggak tunduk pada nabi mereka sendiri. Fa'innama halaka, mereka binasa karena mereka tidak mau tunduk kepada ucapan Rasulullah SAW. Ucapan nabi-nabi mereka sendiri. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, daruni mataraktukum, biarkan aku pada apa yang aku biarkan kalian. Saya ulangi, daruni mataraktukum, biarkan aku pada apa yang aku tinggalkan kalian. Artinya pada apa yang aku tidak komentari, boleh enggak boleh, biar, jangan dibahas. Biarkan dalam keadaannya. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Karena binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, banyaknya perselisihan-perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, banyaknya protes mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka kata Nabi SAW di akhir hadisnya, فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ عَنْ شَيْءٍ fajtanibu, maka apa yang aku larang dari sesuatu, tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin, kalau aku perintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sebisa kalian. Selesai. Ya. Ada perintah, kerjakan. Ada larangan, tinggalkan. Titik. Ya. Jangan bertanya kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, kalau begitu bagaimana, kalau begitu bagaimana. Jangan protes, kenapa kau harus begini, kenapa harus begitu. La yuqalu lima wala kaifa, kata Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah. Beliau menyatakan kalau sudah datang sunnah, la yuqalu lima wala kaifa. Enggak perlu tanya kenapa. Dan enggak perlu tanya mengapa. Kenapa ini? Kok kenapa begini? Kenapa begitu? Kerjakan. Bukan, maksud saya kenapa kok harus sahur? Kata Nabi, tasaharu fi sahuri barakah. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah, karena dalam sahur barakah. Tapi kan masih tanya lagi. Tapi kan kalau enggak sahur kan kuat, saya juga kuat begini dan begitu. Qanibina azakumullah, ini penyakit. Penyakit yang pernah menimpa Bani Israel, yang ternyata menimpa pula umat terakhir ini, umat Islam. Ternyata menimpa sebagian mereka-mereka yang mengaku muslimin. Penyakit protes, penyakit pertanyaan lima, penyakit fudul. Penyakit perkara-perkara yang tidak perlu dibahas, dibahas. Iyakum wa tabaddu', iyakum wa tanattu', iyakum wa ta'ammuq. Kata siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hati-hati dari tabaddu', mengadakan kebid'ahan. Iyakum wa tanattu', hati-hati dari perkara yang melampaui batas. Dan yang ketiga, iyakum wa ta'ammuq. Apa ta'ammuq? Berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Kerjakan. Kerjakan. Bani Israel binasa karena banyaknya protes mereka dan pertanyaan mereka, perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Maka prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, agar kita tidak menjadi seperti Bani Israel, agar kita tidak berpecah seperti berpecahnya Yahud, Nabi katakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bih, fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa kalian. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Karena binasanya orang sebelum kalian, karena mereka banyak protes, banyak pertanyaan, banyak perselisihan terhadap nabinya. فَنَبِدِنَا عَزَكُمُ اللَّهُ كَمُسْلِمِ يَنْسَرُ الْمَتِي لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Karena tidak mau tutup. Karena tidak memiliki sifat istislam. Tidak memiliki sifat sebagaimana yang Allah gambarkan, yusallimu taslima. Kalau tunduk, selesai sukunya. Mungkin ada rugi-rugi dunia. Mungkin. Wah, malu. Ternyata salah. Keliru. Iya, kemarin saya salah. Atubu illallah. Aku cabut ucapanku kemarin. Mungkin ada sesuatu yang berkurang. Pamornya yang tadi gagah mulai turun. Mungkin ada orang yang segan, tetapi di sisi lain dia mulia. Di sisi Allah mulia. Kenapa? Karena dia orang yang tidak peduli dengan dunia, tetapi peduli dengan Allah. Apa yang diridhoi Allah, dia jalani. Apa yang dimurkai Allah, dia jauhi. Ini kemuliaan. Maka ukurannya jangan ukuran manusia. Ukurannya ukuran bagaimana di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna tariqal khalas min al-firqah wal ikhtilaf min al-firqah wal ikhtilaf huwa bittiba'i tariqul firqah an-najiyah al-mansurah wa hiya al-jama'ah. Maka jalan selamat dari perpecahan tadi, jalan selamat dari perselisihan tadi adalah dengan mengikuti al-firqatun najiyah, dengan mengikuti golongan selamat al-mansurah ila qiyamis sa'ah, yang akan ditolong dan dimenangkan sampai hari kiamat, yaitu al-jama'ah. Wahum alladzina yasiruna ala wifqi minhajin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in. La ya'diluna, tidak mereka menyimpang. An dzalik, tidak menyelisihinya. Wa la yahiduna anhu, tidak pula keluar dari jalan mereka. Inna tariqal khalas wa tiba'us salafus salih. Jalan selamat adalah mengikuti jalan para salafus salih. Qawlan wa amalan wa atiqadan. Mengikuti mereka secara amalan, ucapan, dan juga keyakinan. Wa adamu mukhalafatihim. Awishudud anhum. Dengan tidak menyelisihi mereka. Dan tidak nyeleneh. Syad. Tidak berbeda sendiri dari mereka. Kalau berbeda sendiri, enggak sama dengan mereka, ini bahaya. Ini taksis balalah. ini mulai membuat pondasi kesesatan. Ya memang para sahabat itu masya Allah hebat mereka, ikhlas mereka, sederhana mereka, mereka begini, begini, dan begini. Tetapi sayang sekali, ada satu yang mereka tidak pikirkan. Ini tanda-tanda, orang ini bakal menyimpang. Sudah mulai dia menyatakan dengan sesuatu yang berbeda dari seluruh para sahabat. Tapi sayang sekali, para sahabat tidak memikirkan satu masalah. Yaitu masalah ini, masalah ini, masalah ini. Disebutkan kebidahan-kebidahan. Coba saja kalau mereka berdakwahnya dengan membuat berbagai macam acara-acara ini, niscaya akan maju, akan cepat menyebarnya. Mulai. Ibtada'a bid'atan, mengada-adakan kebid'atan. Qala ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasul, siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya petunjuk. Lihat, selalu ancaman diiringi dengan setelah jelas baginya petunjuk, setelah datang al-bayyinat, setelah tegak hujjah. Wa man yushaqiq ar-rasul, siapa yang menyelisihi jalan rasul setelah jelas baginya hidayah, setelah jelas baginya hujjah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan menjalani jalan lain bukan jalannya orang-orang mukmin itu, maka kami sesatkan dia, kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fattiba'u sabilil mu'minin humus sahabah, maka makna menjalani jalannya orang-orang mukmin adalah jalan para sahabat. Maka makna yang diancam adalah mereka-mereka yang tidak mau menjalani jalannya para sahabat. Wa atba'ihim, dan pengikut para sahabat, daripada imam-imam al-mahdiyin yang mengikuti mereka dengan ihsan. Padahal itu adalah jalan yang dikatakan sabilun najah, jalan keselamatan. Maka siapa yang yushaqiq, siapa yang menyelisihi jalan keselamatan ini, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Khususnya bagi mereka yang sudah diberitahu, sudah ditegakkan hujjah, sudah sebutkan ayatnya dan hadisnya, dan sudah diterangkan fatwa ulama. Kalau masih tetap bersikeras dengan ro'yunya, dengan pemikiran hizbiyahnya, maka ini yang terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Masih tetap bersikukuh dengan kebid'ahannya, dengan kesesatannya dan penyimpangannya, ini yang terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Walittiba' innama yakunu sahihan bi thalathati umur. Dan yang namanya ngikut ittiba' akan dibenarkan dengan tiga syarat. Akan dianggap sah, dianggap benar dengan tiga perkara. Mimma sabaqa minan nusus, dari apa-apa yang sudah kita sebutkan dari nas-nas, kalau kita jeli ada semua dalam nas-nas yang sudah kita baca. Apa itu al-umur ats-tsalatsa? Hadhihi al-umur ats-tsalatsa hiya al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih. Yang namanya ittiba, pertama harus berpegang dengan kitabullah dan sunnati rasul. Yang kedua, adamu tafarruq wal ikhtilaf fi kitabillah wa sunnati rasul. Yang kedua, tidak berpecah belah terhadap ayat dan hadis. Kalau sudah ayat, sudah ada hadis, tunduk. Jangan berpecah belah setelah datangnya bayyinat. Yang ketiga, an yakuna ittiba'ul kitab was sunnah muqayyadan bi fahmi salaf. Yang ketiga, hendaklah mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Jangan dengan pemahaman lain. Hadza wa inna min lawazim al-ittiba' tarkul ibtida'. Demikian. Dan tentunya dari konsekuensi ittiba' adalah meninggalkan ibtida'. Konsekuensi ittiba' berarti meninggalkan ibtida', tidak mengadakan kebid'ahan fi dinillah. Wa qad taqaddama jumlatan minan nusus syar'iyyah allati ta'mur bil ittiba' wa tuhadhdhir min al ibtida'. Dan sudah lewat sekian nas-nas syar'i, dalil-dalil syar'i dari kitab was sunnah yang memerintahkan untuk ittiba', dan melarang untuk ibtida', disuruh untuk ngikut dan dilarang untuk mengada-adakan perkara baru. Wa qad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mutamassikin bi sunnah atau bi sunnatihi bi a'dham bisyara. Dan Nabi ngasih kabar gembira. Kabar gembira bagi mereka-mereka yang mengikuti sunnahnya dengan sebesar-besar kabar gembira. Wa akbar maqsad yatlubuhu kullu mu'min. Bahkan kabar gembira dengan sesuatu yang merupakan sebesar-besar tujuan seorang mukmin. Apa kira-kira sebesar-besar tujuan seorang mukmin? Wa yas'a ila tahqiqihi, yang setiap mukmin pasti berusaha untuk mendapatkannya. Min man kana fi qalbihi adna miskatin min iman. Siapapun yang di hatinya punya serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya cahaya iman, pasti mencari hal tersebut.================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ wan-najah minan nar, mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Ini semua orang beriman pasti mencarinya. Apa itu janjinya atau apa itu kabar gembiranya? Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, semua orang akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Semua orang masuk surga. Kullu ummati, semua umatku maksudnya. Semua umatku, umat Islam masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kaget para sahabat. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang menolak ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang menentang aku maka dia menolak untuk masuk surga. Siapa yang 'asani, menyelisihi aku, maka dia faqad aba, berarti dia menolak, enggak mau masuk surga. Gampang toh? Kaidahnya sangat gampang, sangat mudah. Praktiknya yang berat. Kaidahnya sangat mudah. Ngikut Nabi, surga. Enggak ngikut Nabi, ya berarti enggak mau. Berarti enggak mau surga. Lah kamu mau surga, ya ngikut. Selesai toh? Maka ikhwanuddin a'azzakumullah, kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan dalam hadis sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, jadi fitnah, jadi takwilnya, kata Nabi, fahdaruhum, jauhi mereka. Tiba-tiba ada yang tidak mau masuk surga. Enggak lah. Kenapa? Pasti tahdiran itu kajian fitnah. Lu kok aneh? Mau jadi ikuti Nabi. Nabi menyatakan fahdaruhum, kamu juga mengatakan fahdaruhum. Kita juga semua menyatakan fahdaruhum. Selesai. Gampang tuh. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Munculnya firqah ikhwanul muflisin, munculnya firqah hizbiyah sururiyah, munculnya firqah yang sejenis itu dari sufiyah. Sebabnya karena sama. Sama. Mirip. Sebabnya karena perasaan mereka enggak bisa nerima manhaj ini. Enggak menerima. Hatinya, aduh gimana ya, masa kita harus mengatakan jangan dekati mereka, fahdaruhum, masa kita akan mengatakan begitu, kan orang-orang timur gak biasa begitu. Akhirnya muncul firqah demi firqah yang namanya aneh-aneh, berubah-ubah, berganti-ganti setiap zaman, tapi intinya sama, intinya sama. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wallahi demi Allah, kalaupun mereka menentang seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, orang-orang ini enggak marah. Wallahi, kalaupun ditentang seluruh prinsip-prinsip agama, mereka tidak marah. Tetapi hati-hati, kalau pribadi mereka ditentang, mereka akan mengerahkan tentaranya yang berkuda dan berjalan kaki. Khanifidina'azakumullah. Sayang sekali saya enggak hafal syairnya. Semakna dengan itu. Kau muslimin yang saya hormati, apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim? Sufi, kalau ada orang yang menentang asma dan sifat, menentang nama-nama Allah, dia gak marah. Udahlah, masing-masing dengan pendapatnya. Giliran mereka atau syekh mereka disindir, nyala mereka, marah mereka. ada kitab Ta'tib Sunnah di tas sana. Tasnya di sana jauhnya. Jadi ya, biar dibacakan syairnya sekalian. Tapi jauh. Labas, kita kembali pada kitab. Qala hafizahullah, berkata selanjutnya, dan juga Nabi SAW, wa ayya iba'in wa rafdin lissunnah a'zam min mukhalafati amrih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mana penolakan yang lebih besar terhadap sunnah daripada penyelisihan perintah Nabi? Wa dzalika bil ihdatsi fid din. Mana yang lebih besar dari penolakan? Siapa yang lebih besar penolakannya daripada mereka-mereka yang bukan hanya menolak sunnah, bukan hanya tidak mau taat, membikin sendiri ajarannya bid'ah. Yani bil ihdats fid din, dengan mengada-adakan perkara muhdats dalam agama, wal ibtida' fi, dengan mengada-adakan kebid'ahan, prinsip baru, metode baru, cara dakwah baru yang semuanya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyi ibain a'zam min hadha? Penolakan yang mana yang lebih besar dari ini? Man asani faqad aba, kata Nabi. Siapa yang menyelisihi aku, siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia menolak. Ini bukan hanya menyelisihi, bikin sendiri, bikin lagi, bikin baru, seakan-akan dia menandingi Nabi. Ayu ibain a'zam min hadha? Mana penolakan mana yang lebih besar dari ini? Qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, alaikum bisabil wassunnah, fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnah dzakara ar-rahman fa fadat 'ainahu min khasyatillah fatamassahu an-nar abadan wa in iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'ah. Lihat ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Atas kalian untuk berpegang dengan jalan ini dan sunnah Nabi. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas jalan dan sunnah, kemudian ingat Allah yang Maha Rahman, berlinang air matanya karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang disentuh api neraka abadan. Siapa yang berjalan di jalan sunnah, di sabil, siratal mustaqim, kemudian ingat Allah, kemudian dia menangis, mengeluarkan air matanya, min khasyatillah, tidak ada seorang pun yang tamassahun nar, yang disentuh api neraka abadan. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah, sesungguhnya sederhana, tetapi di atas jalan ini, di atas sunnah ini, sunnah Nabi, maka itu lebih baik daripada ijtihadin fi bid'ah fi ghairi sabil, daripada bersungguh-sungguh semangat masya Allah tetapi fi khilafin wa bid'ah, menyelisihi jalan ini dan menyelisihi sunnah, yaitu bid'ah-bid'ah. Qul inna a'udzu bi rabbil, lihat iqtisad sederhana di atas sunnah. Kalau dilihat perangainya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, bahkan kadang dia masih zalimun li nafsih, kadang masih berdosa, berbuat sesuatu kedzaliman pada dirinya sendiri, tetapi dia masih di atas sabilin wa sunnah, wa dzakara Allah fa fadat 'ainahu, dia ingat Allah dan dia menangis mengeluarkan air matanya karena takut pada Allah, ini khairun wa khairun wa khairun dibandingkan dengan mereka mujtahid fi bid'ah, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam kebid'ahan. Salatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya rajin, akhlaknya masya Allah. Tetapi di atas kebid'ahan, di atas penyelisihan, di atas mukhalafatus sunnah. Ngapain? Sudah dibahas pada sesi pertama. Orang-orang yang seperti itu. Qul inna a'udzubikum min syarri ma tadi. Ma zada sahibul bid'ah istihadan illa zada minallahi bu'da. tidak bertambah ahlul bid'ah semangat beribadah kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Al-Hasan Al-Basri mirip juga seperti itu. Mazada sahibul bid'ah, tidak bertambah sahibul bid'ah dari dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadahnya, illa zada minallahi bu'da, kecuali bertambah jauh dari Allah. Tambah semangat ibadah, tambah jauh dari Allah. Kalau sahibul bid'ah, kenapa kira-kira? Hah? Kenapa kira-kira kok beribadah tambah jauh? Bukannya ibadah tadi kan akan mengimbangi bid'ahnya? Berarti bid'ahnya sekian, kalau ibadahnya banyak kan kehapus. Khanifidina azab, kalau enggak begitu. Itu kalau dosa, dosa-dosa lain. Kalau bid'ah lain. Kenapa kalau bid'ah dikatakan raddun, menolak, tertolak. Maka ibadah yang dicampuri bid'ah tertolak. Puasa dengan bid'ah tertolak. Salat dengan bid'ah tertolak. Ibadah apapun dengan bid'ah tertolak. Walasiyama. Lebih-lebih lagi, kalau kebid'ahan itu kebid'ahan yang ada dalam hatinya, i'tiqadi, yaitu kebid'ahan seperti mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain-lain dari grup mereka yang sejenis mereka. Salat Allahu Akbar. Dalam keadaan meyakini Allah tidak memiliki sifat akbar. Gimana kira-kira salatnya? Subhana rabbiyal a'la, maha Subhana rabbil alamin, maha suci Allah yang maha tinggi, padahal dia menyatakan Allah di mana-mana. Pertentangan. Barakallahu fikum. Maka ucapanmu bukan ucapan yang jujur dari hatinya. Kadzabun asyir. Dia jahat, dia dusta, dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia Jahmi, karena dia Mu'tazili, karena dia menganggap Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, tidak di sana, tidak di atas, tidak tinggi. Bayangkan ya khonibrin azakumullah. Maka tambah sholatnya sehebat apapun, qiyamul lailnya sepanjang malam, atau sholat sunnahnya sekian banyaknya, lah syaih, gak ada nilainya. Kenapa? Karena uratnya, inti yang ada di hatinya sudah rusak. Jangan tertipu dengan ibadah mereka. Jangan tertipu dengan ijtihad mereka. Wa inna man ta'ammala nusus al-kitab والسنه وجد ان البدع في الدين محرمه مردوده على اصحابها من غير فرق بين بدعه وبدعه. Siapa yang memperhatikan dalil-dalil dari kitab wasunnah akan didapati kebidaahan-kebidaahan dalam agama adalah haram, tercela, mardudah, tertolak, ala ashabiha, min ghairi farqin, tanpa dibedakan antara satu bidah dengan bidah lainnya, sama-sama tertolak. Wa in kanat tatafawat darajatut tahrim, walaupun bisa jadi berbeda derajat keharamannya, ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih dahsyat, tetapi sama-sama tertolak. La farqa baina bid'ah wa bid'ah, enggak berbeda antara bidah yang satu dengan bidah yang lain, semuanya tertolak. Oh kalau bid'ah ini, ya contohnya Jahmiyah. Ya iya jelas kalau contohnya Jahmiyah. Tapi kalau Hizbiyah, khanifin azakumullah, Hizbiyah itu apa sih? Sunnah apa bid'ah? Bid'ah, ya sama. Sama jeleknya, sama tercelanya, sama dilarangnya, dan sama merdudah. Sama merdudah, sama ditolaknya. Khanifin azakumullah, apalagi Hizbiyah berkaitan dengan niat. Hizbiyah berkaitan dengan niat. Ini niatnya ikhlas menyampaikan ilmu, menegakkan hujjah. Yang ini niatnya hanya mengumpulkan massa, menyumpulkan orang, mana supaya mereka kumpul pada dia dan gak lari ke orang lain. Maka dia putar balikan sekian banyak perkara. Ya talawan, butalawin, la'a, bermain-main. Semuanya demi mengumpulkan manusia supaya jangan lari. Niat kamu apa? Mau bikin partai? Mau jadi capres? Supaya kamu jadi penguasa? Bukan, saya yakin bukan itu niatnya. Tapi kenapa? Kau memikirkan tentang jumlah, memikirkan tentang bagaimana jam'in nas. Jadi antara makna hizbiyah adalah tajmi' an-nas, laisa 'ala sunnah. Mengumpulkan manusia, tapi bukan di atas sunnah. Sunnah diputar balikan, yang penting bagaimana mereka semua terkumpul pada dirinya pribadi. Pada dirinya pribadi, bukan pada ulama. Ulama kadang-kadang diucapkan secara sinis. Tapi kepada dirinya pribadi. Qulimina'azakumullah, ajak manusia kepada kitab wa sunnah, dan ajak manusia kepada para ulama kibar al-ma'rufin bi'aqidatihi, bi'ibadatihi, ma'rufin bimanhajin. Qul inna a'azukum Allah. Qala, dikatakan selanjutnya, walidha, oleh karena itu ja'a an-nahyu 'anil bid'ah 'ala wajhin wahid. Oleh karena itu larangan datang terhadap kebidahan-kebidahan, ala nahjin wahid, ala wajhin wahid, dalam bentuk yang satu. Larangannya dalam satu bentuk saja. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Tayib, kita tanya sekarang, muhdatsat yang mana yang Nabi menyatakan iyyakum? Ya semuanya. Termasuk hizbiyah, termasuk di dalamnya. Tayib, ketika Rasulullah SAW menyatakan syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara, perkara muhdats, yang mana? Yang mana? Yang dikatakan syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Ya seluruh muhdatsat. Itu am, yashmul jami' al-muhdatsat. Fa in kan fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah. Demikian pula ketika Nabi menyatakan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatha, siapa yang mengada-adakan, juga umum. Mengada-adakan apa? Mengada-adakan apapun fi amrina hadha, pokoknya perkara yang muhdats, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Mengerikan, ikhwani fiddin a'azakumullah, mengerikan sangat. Apalagi kalau perkara itu perkara yang merupakan kesibukan yang paling besar bagi dia. Eman, sayang wallah. Sehari, semalam, pagi, siang, sore, terlalu dia dalam dakwah, sibuk dengan dakwah. Sayang sekali kalau dakwahnya dakwah hizbiyah. Sayang sekali kalau dakwahnya cuma tajmi'in nas, mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya supaya manusia yang ikut dia pribadi, kasihan. Merdud, tertolak, sekian banyaknya waktu terbuang, sekian banyaknya tenaga keluar, sekian banyaknya modal. Sayang sekali. Maka perkara-perkara bid'ah yang berkait dengan dakwah sangat mengerikan. Karena akan membuang seluruh apa yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فدل الحديث على أن كل محدثة في الدين فهو بدعة. Maka hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang mengada-adakan dalam agama perkara bid'ah, maka dia tertolak. Wa kullu bid'atin dalalah mardudah. Maka setiap kebid'ahan adalah sesat dan tertolak. Wa ma'na dhalika anna kullal bid'ah fil ibadati wal i'tiqadati muharramah. Maknanya bahwa setiap kebid'ahan, apakah dalam ibadah ataupun dalam akidah, semuanya haram, termasuk dalam dakwah, bid'ah-bid'ah da'wiyah. Walakin at-tahrim yatafawat bihasbi naw'il bid'ah, tetapi memang keharaman yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Yatafawat, ada yang haram, ada yang lebih haram, ada yang sangat haram, ada yang lebih dahsyat ancamannya. Tentunya kalau bid'ah-bid'ah dalam perkara-perkara amaliyah, seperti bid'ah kunut subuh, bid'ah itu besar mana? Bid'ah kunut subuh dengan bid'ahnya Jahmiyah, ya berbeda. Bid'ahnya Jahmiyah mengerikan sekali, tapi seorang dalam keadaan dia mengerjakan kunut, bid'ah, muhdatsah. Ay bunai muhdats, kata seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, ay bunai muhdats, wahai anakku itu muhdats. Qul inna a'udzubikumullah, tetapi tentunya berbeda yang ini dengan yang itu. Fa minha ma huwa kufrun sirah. Ada kebid'ahan yang merupakan kekafiran yang terang-terangan. Wa minha ma huwa min wasa'il syirk, dan ada pula kebid'ahan yang merupakan jalan-jalan kesyirikan. Bid'ahnya meninggikan kuburan, bid'ahnya meramaikan kuburan, menjadikan tempat perayaan, walaupun belum syirik tapi itu jalan kepada kesyirikan. Wa minha ma huwa fisqun, di antaranya ada dalam bentuk maksiat-maksiat, dan ada pula dalam bentuk kefasikan-kefasikan. Nilainya beda-beda. Ada yang kufur sirah, mengkafirkan orangnya, ada yang menjadi wasail kufur, wasail syirik, ada yang merupakan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Wa innal muta'ammil fi turuqi ahli zayg wad dalal yajid anna turuqahum tukhalifu tariqata ahlil huda. Siapa yang memperhatikan jalan-jalannya ahlu zaig, ahlul dalal, ahlul bid'ah, maka akan didapati bahwa ternyata jalan-jalan mereka berbeda, menyelisihi jalannya ahlul huda, jalannya ahlul haq. Allah berfirman, huwa alladhi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Kata Allah, dialah yang menurunkan kepadamu kitab, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang fi qulubihim zaig, ini ahlu zaig, ahlul bid'ah, ahlul dalal. Amma alladhina fi qulubihim zaig, adapun mereka-mereka yang di hatinya ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Berarti siapa yang disebut dengan ahlul fitnah? Siapa? Ahlul bid'ah. Karena mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat atau ahadith yang mutasyabihat, ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, cari fitnah, cari ta'wilnya. Ini khunidina azakumullah, kajian mereka kajian fitnah. Adapun kajian ahlu sunnah bukan kajian fitnah. Kenapa? Karena qala Allah qala Rasul, tidak menakwilkan, tidak menyelewengkan makna, dan tetap bersama para ulama, para masyayikh kibar, hafizahumullah ahyahum wa rahimahumullah amwatahum. Wa fi sahih, dan dalam kitab sahih disebutkan, idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sallallahu fahdaruhum. Dalam hadis disebutkan, hadis sahih, jika engkau melihat, kalau melihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat, maka merekalah yang dimaksud, merekalah yang dimaksud, fahdaruhum, maka jauhilah mereka, hati-hatilah dari mereka. Panifidina azakumullah. Maka apa yang kita baca tadi tentang hadis tahdzir dari Rasulullah SAW itu disebutkan secara nas oleh penulis, bukan tambahan sendiri dari saya, tidak, tetapi ditulis di sini oleh beliau bahwa Nabi memperingatkan dari bahaya mereka, bahaya ahlu zaig yang mereka mengikuti al-mutasyabihat untuk cari fitnah, bahaya ahlu zaig wa ahlul fitnah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', mereka yang memecah belah agama mereka, yang memecah belah agama mereka menjadi berwarna-warni, mutalawin, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, atau dalam ayat lain Allah katakan, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u, inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum, jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah belah dari jalannya. Itu semua tentang mereka, ahlul zaid, ahlul tafarruq, ahlul fitnah, ahlul ta'wil, ahlul tajhil. Disebutkan dalam sekian ayat, sekian hadis. Maka kalau disimpulkan semua, ada berapa? Ada berapa sifat-sifat mereka? Fa'ahamu alamati ahli zaid, maka diantara tanda-tanda mereka yang sangat penting, yang pertama, al-furqah, berpecah belah. Allati nabbaha Allahu 'alaiha fi qawlihi innal ladina farraqu dinahum, yang diisyaratkan oleh Allah tadi, innal ladina farraqu dinahum, sungguhnya mereka yang berpecah belah, engkau bukan golongan mereka. Artinya golongan ahlu tafarruq tadi bukan golongan Nabi, mereka golongan menyimpang, golongan sesat. Yang kedua, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti mutasyabih. Dari mana sifat yang kedua diambil? Dari ayat tadi, amma alladziina fii qulubihim zaigh fayattabi'uuna ma tashabaha minhu, mencari ayat-ayat mutasyabihat, itu cari fitnah, cari ta'wilnya. Yang ketiga, ittiba'ul hawa, lebih mengutamakan hawa nafsunya, nafsu kedudukan, nafsu kehormatan, nafsu kekayaan, nafsu-nafsu yang lainnya, hawa nafsu pribadinya. Sebagaimana disebutkan fa'ammal ladzina fi qulubihim zaik, yang hatinya ada zaik. Ma huwa zaik? Al-hawa. Az-zaik al-hawa. Atau sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Disebutkan adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Kalau hawa nafsunya sudah menjadi tuhannya, hawa nafsunya lebih dipentingkan oleh dia, maka niscaya ayat dan hadis enggak berguna untuk dia. Kenapa? Hawa nafsunya lebih berkuasa. Ya memang ayatnya begitu, memang hadis seperti itu, tapi menurut saya karena hawa nafsunya lebih diutamakan, maka adallahu Allahu ala ilmin, mereka disesatkan di atas ilmu, walaupun dia alim, walaupun dia hafal kitab kitabullah, hafal kitab-kitab sunnah, hafal sahih Bukhari wa Muslim, hafal kutubus sitah atau kutubus tis'ah, tetapi kalau dia ahlul hawa, la faedata fi ilmih, enggak ada faedah pada ilmunya. Ngapain? Allah katakan apa? Adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Maka ciri ahlul bid'ah yang ketiga adalah ittiba' al-hawa, mengikuti hawa nafsu, lebih mengutamakan hawa nafsunya. Yang keempat, mu'aradatus sunnah bil Qur'an. Yang keempat, mereka mempertentangkan antara sunnah dengan Qur'an. Sudah ada ayatnya, sudah ada sunnahnya, hadisnya sahih, masih berkata, tapi dalam Qur'an tidak ada. Ini ciri-ciri. Ciri-ciri ahlul bid'ah. Ketika ada yang bertanya pada seorang sahabat, aku tidak mendapati dalam Al-Quran, qaratu min ghilafin ila ghilaf, aku sudah baca dari cover pertama sampai cover terakhir, aku tidak dapati larangan mencabut bulu alis, dilaknatnya mengukir gigi, dilaknatnya orang yang mentato dan ditato, aku tidak dapati. Dijawab oleh seorang sahabat, engkau tidak teliti. Ya, coba baca lagi. Aku sudah baca dengan teliti. Enggak ada dari awal sampai akhir. Coba baca lagi sekali lagi. Tidakkah kau dapati ayat wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Kalau itu aku dapati. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh rasul, ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Baik, ya. Itulah yang saya maksud. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan Rasul telah menyatakan, la'anallah, an-namisat wal-mutanamisat. La'anallah, Allah melaknat orang-orang yang meminta dicabut dan yang mencabutnya. Mencabut bulu-bulu alisnya. La'anallah, al-washimat wal-mustawshimat. Dilaknat oleh Allah, orang al-washimat wal-mustawshimat. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Di sini menunjukkan bahwa mereka ahlul dalal, ahlul bid'ah, selalu mempertentangkan antara Quran dengan sunnah. Disampaikan bahwa sutra dan emas haram bagi laki-laki umatku. Sudah ada dalam Quran. Dalam Al-Quran malah adanya khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, bebas. Ini ciri-ciri kalau dia fihi zaik. Fi qalbihi, fi qulubihim, zaig. Ada zaig dalam hatinya. Kalau hadis sahih, tidak mungkin bertentangan dengan Quran, abadan. Kalau hadis sahih, tidak mungkin bertentangan dengan Quran, abadan. Imma karena engkau enggak paham, sehingga dianggap bertentangan. Atau engkau tidak mengerti usul, prinsip-prinsip fiqh, usul fiqh, dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Enggak mengerti. Kalau ini am, ini khas, ini mutlak, ini muqayyad. Tidak mengerti bahwa biasanya ada dalam ayat dan hadis yang am dikhususkan oleh Nabi. Atau mutlak, ada qaidnya dari Nabi. Atau perkara yang mujmal, ada mufassarnya dari Nabi SAW. Kembali kepada kita. Dan ciri atau sifat ahlul bidah yang kelima, bughdu ahlil athar. Benci kepada para ulama. Benci kepada ahlul athar. sudah jelas sebabnya, karena mereka mengadakan kebidahan kebidahan maka yang membongkar kebidahan mereka dan membuktikan kesesatan mereka adalah para ulama. Maka mereka paling jengkel kepada para ulama. Kalau ada ulama, mereka enggak bisa main-main. Kelihatan, ketahuan. Ha, la'ab kamu. Main-main kamu. Kemudian na'azakul, mata mereka tajam. Kenapa? Karena pandangan mereka bi'ilmin, dengan ilmu. Pandangan mereka dengan ilmu. Ini para ulama. Sehingga ahlul bid'ah jenis apapun, bentuk apapun, model apapun, selalu benci kepada para ulama. Masyayikh tidak maksum, bisa salah. Yang bilang maksum siapa? Ini alasan-alasan mereka. Masyayikh tidak maksum. Masyayikh manapun gak ada yang maksum memang. Emang Syekh Rabi punya surga, punya kunci surga. Masyayikh mana yang punya kunci surga? Seluruh masyayikh gak punya kunci surga. Ini ucapan-ucapan ahlus zaik. Saya ulangi, ucapan ahlus zaik. Dalam hatinya, fihi syaih. Ada sesuatu dalam hatinya. Tidak mungkin dia bilang seperti itu kalau dia dalam keadaan kenal para ulama dan ngerti kedudukan para ulama dan dia tahu. Tidak mungkin bilang begitu. Dan itu alasan seluruh ahlul bid'ah. Saya masih ingat ketika membantah Khawarij. Sama. Jawabnya seperti itu. Emang Syekh Rabi punya kunci surga? Datangkan kemari, saya siap berdebat dengan dia. Tinggal panggil penterjemah katanya. Kata siapa itu? Halawi Ma'mun. Halawi? Gak bisa bahasa Arab. Nantang Syekh Rabi debat. Emang Syekh Rabi punya kunci surga? Memang Syekh Rabi paling benar sendiri. Siapa lagi? Seluruh ahli bidah hadis wala haraj. Sebutkan siapapun ahlu balal, mesti membenci mereka dan ucapannya sama. Emang yang punya surga cuma kalian sendiri? Cuma para ulama? Yang keenam, itlaqul alqab as-sayyi'ah ala ahli sunnah. Menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek terhadap ahlu sunnah. Menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek terhadap ahlu sunnah. Dibilang pemecah belah umat. Dibilang kajiannya kajian fitnah. Dibilang apalagi. Ini juga ma'ruf di kalangan mereka. Ahlul bidah dalam segala macam bentuk mereka selalu menjuluki ahlu sunnah dengan julukan-julukan yang jelek. Dari ahlul bidah asyariyahnya, menjuluki ahli sunnah dengan wahabi, tidak pernah bersolawat, anti dikir dan sebagainya. Demikian pula mu'tazilahnya, menyatakan ahli sunnah jumud, kaku, enggak mau berpikir. Demikian pula khawarij, menjuluki ahli sunnah dengan murjiah, penjilat penguasa, antek-antek Yahudi dan seterusnya. Sama. Hizbiyah sururiyah juga sama. Menuduh ahli sunnah dengan tuduhan-tuduhan pemecah belah. Hanya membuat fitnah, kajiannya kajian-kajian fitnah dan seterusnya. Khonifidin a'azakumullah, subhanallah, mereka sama menjuluk-juluki al-sunnah dengan julukan yang jelek. Yang ketujuh, tarkuntihal madhabis salaf. Yang ketujuh, tidak mau mengikuti manhaj salaf. Enggan, meninggalkan, tidak mau menjalani jalan salaf. Yang kedelapan, takfir mukhalifihim bighairi dalil. Yang kedelapan, mengkafirkan orang yang menyisihinya. Sebagian ahlul bidah yang sudah ekstrim sampai mengkafirkan. Mengkafirkan orang-orang yang menyisihinya tanpa dalil, tanpa bukti. Sedangkan ahlu sunnah ketika mereka membantah ahlul bidah dengan keras sampai sebagian orang merinding, wih keras sekali ya. Tapi ketika berarti kafir ya? Tidak. Mereka bukan kafir. Minal kufri farru. Karena fitnah azam kita lihat kerasnya ahli sunnah bi'ilmin, dengan ilmu, sehingga tidak melampaui batas. Karena kerasnya ahli sunnah dengan ilmu, maka mereka tidak kebablasan. Tidak kebablasan. Oh tidak, mereka tidak kafir. Kalau kita sholat di belakang mereka sah-sah. Subhanallah. Padahal ketika mendengarkan tahdirnya, jangan duduk bersama mereka, jangan berbicara dengan mereka, jangan sa'atub dengan mereka. La tujalisuhu, la tukallimuh. Berarti mereka kafir? Tidak, mereka bukan kafir. Mereka muslimin, mereka ahlul qiblah. Yang kesembilan, al-ijmal fi mawadi' tahtaj ila tafsil. Ini perkara kesembilan, ini perkara yang banyak dilupakan oleh sebagian kita. dianggap bahwa itu kecil. Padahal itu juga sama merupakan tanda-tanda ahli bid'ah yang sangat jelas, yaitu ijmal fi mawadhi' tahdatsil tafsil, mengucapkan bahasa yang global pada saat dibutuhkan rinci. Hati-hati, ini namanya la'ab. Saya ulangi, ini namanya main-main. Bagaimana ini hukumnya? Harusnya kan rinci. Yang seperti ini tidak boleh, atau seperti ini boleh. Enggak. Pokoknya kalau yang baik-baik itu halal kok. Apa, kenapa kira-kira bicara seperti itu? Maunya dia, ya karab muis. Pokoknya engkau tetap bersama saya. Pokoknya engkau simpulkan bagaimanapun itu baik apa enggak baik. Kalau baik ya boleh, kalau enggak baik ya jangan. Yang penting engkau tetap sama saya. Kalimat ijmal, kalimat mujmal, mengandung tadlis, mengandung telbis. Telbis, iblis. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan bikin kacau. Ini hak apa batil? Ya memang dari sisi sini hak, dari sisi itu batil. Jadi gimana? Gak boleh begitu. Tugas, kewajiban para da'i, pembawa ilmu, harus menjelaskan pada kaum muslimin yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Dengan tegas, dengan jelas. Jangan begini-begini. Jangan begini-begini. Yang dengar-dengar radio gak lihat tangannya. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Itu ruginya kalau mereka, ah cukup dengan radio saja. Gak lihat gini-gininya. Barakallahu fikum. Mereka, ahlul bid'ah selalu, ketika dia sedang mengejar mangsanya, takut ketahuan, begini-begini. Jadi bagaimana hukumnya? Ya sesungguhnya boleh sih boleh, tapi gak boleh. Ya boleh sih boleh, tapi gak boleh. Atau gak boleh sih gak boleh, tapi boleh. Kaum muslimin yang saya hormati, al-ijmal fi wa mawadi' yahtaju ila tafsil. Dia mengucapkan kalimat global pada saat itu dibutuhkan rinci. Saat itu dibutuhkan rinci. Wabayan, butuh kejelasan, butuh keterangan. Ini juga tanda-tanda ahlul bid'ah. Dan yang sejenis dengan itu, yang semirip dengan itu, al-qiyas ala ma la yasahul qiyas alaih. Qiyas dengan sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Qiyas dengan sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Qiyas-qiyas ma'al fariq, atau analogi-analogi yang ngawur. Hadir sekali dalam kajian saya. Tapi tangannya begini. Enggak megang kertas, enggak megang pisil, enggak megang buku. Ini juga sama yang di radio enggak lihat. Kayak gini tangannya. Seperti enggak suka dengan kajian. Saya lihat jengkel ini, kalau tahu siapa dia saya usir. Kalau tahu dia ahli bid'ah. Tapi saya enggak tahu ini siapa ini orang. Setelah selesai pertanyaan. Tanya. Ternyata bukan pertanyaan isinya. Pertanyaan komentar. Kalau saya lihat, Ustaz, apa yang Ustaz kerjakan ini, itu sia-sia. Kaget. Maksudnya sia-sia? Seperti orang yang sedang membersihkan sungai, menyaringnya dan menyulingnya, padahal di sana ada kerbau yang berkubang. Dengan kotoran-kotorannya. Ini gak akan bisa bersih. Kerbaunya dulu disingkirkan, baru jernihkan airnya. Saya enggak mau dengan analogi-analogi. Maksudnya apa? Maksudnya kita memperbaiki tauhid, belajar akidah dan sebagainya. Tapi tauhidnya masih bercokol. Percuma. Ini analogi-analogi yang kayak gini yang dikatakan tanda-tanda ahlu zaik, ahlu bid'ah. Dan setelah itu enggak datang lagi setelah itu. Setelah dibantah, selesai. Enggak berani datang lagi. Khunibidina azakumullah. Naslas taufiqul afiyah, naslas salam al-afiyah. Yang satu lagi, walaupun orangnya lain, subhanallah, sikapnya sama, cuma tidak duduk berdiri. Di kajian saya di pinggir depannya, sengaja menunggu kita bubar dengan tangan yang sama seperti itu. Entah kebetulan apa gimana, wallahu alam, apa ada syariat bid'ah mereka untuk menunjukkan kesombongannya dengan ahlu sunnah barangkali. Begitu kita lewat, langsung komentar. Begitu saya lewat, kalau menurut saya cadar itu malah bikin fitnah, bukan menghindari fitnah. Kan ada akhwat juga, bubar. Coba kalau gak pakai cadar, mereka gak jadi, gak mencolok, gak bikin fitnah. Alhamdulillah, saya enggak berhenti, enggak nengok, enggak pura-pura enggak dengar, jalan terus. Anggap radio yang bodoh ya, radio rusak. Selesai. Tapi menjadi pelajaran model mereka itu. Selalu dikias-kiaskan. Bukankah begini berarti begini. Kalau pakai ini kan jadi ribut. Kalau enggak ini, qulibni nazakumullah. Namanya fitnah dengan mencolok berbeda, jauh, enggak bisa dikiaskan. Kembali pada kitab. Maka dikatakan yang kesembilan, ciri-ciri ahlul zaig, ahlul bid'ah, ahlul dalal adalah menyampaikan perkara global padahal dibutuhkan rinci. Dibutuhkan keterangan jelas, dia ucapannya samar. Atau dengan kias-kias yang batil, kias-kias ma'al fariq. Berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah ini, yanbaghi lil mutakallim fil fiqh an yajtaniba hadainil aslain. Semestinya orang yang berbicara dalam masalah fiqh memperhatikan, hendaklah dia jauhi dua perkara, al mujmal wal qiyas. Saya ulangi ucapan Imam Ahmad rahimahullah, yanbaghi lil mutakallim fil fiqh an yajtaniba hadainil aslain, hendaklah seorang yang berbicara fiqh jauhi dua perkara, dua prinsip yang bahaya, yaitu al-mujmal wal-qiyas, kalimat-kalimat global dan qiyas-qiyas batil. Wa qala aydan, berkata juga Imam Ahmad rahimahullah, akthar ma yukhti'un nas min jihati ta'wil wal-qiyas. Kebanyakan manusia tersesat karena ta'wil-ta'wil dan karena qiyas-qiyas. Kias-kias itu seperti yang sering saya contohkan, bukankah, berarti itu kias namanya. Kalau ini begini, ya ini juga begitu dong. Kalau itu begitu, ini juga begini. Kan sama. Ini qulibna azabullah yang sering berbahaya, menyesatkan manusia, adalah kias-kias batil dan juga perkataan-perkataan mujmal, perkataan yang global. Bagaimana saat hukumnya berzikir itu di masjid saya itu, kalau habis sholat berzikir, ya, zikir itu baik. Dikatakan dalam Al-Quran, fadhkurullaha dzikran katsira. Gimana kira-kira? Jahat apa enggak jahat orang ini? Padahal dia tahu, yang dimaksud oleh dia bukan zikir sembarang zikir. Yang dimaksud adalah zikir bid'ah jama'i yang dikerjakan di kaum muslimin, orang awam yang enggak mengerti ilmu. Bagaimana bolehkah kita bersolawat atau mengadakan acara solawatan? Dia tahu acara salawatan yang dimaksud adalah membaca barjanji, membaca salawat nariyah, membaca salawat qadiriyah, membaca salawat bid'iyah. Tahu dia. Tetapi ketika ditanya bagaimana hukumnya salawat-salawat, atau kita mengadakan acara salawatan, ya bersalawat itu bagus. Rasulullah SAW menyatakan, man salla alaihi salatan sallallahu alaihi bi'ashran. Siapa yang memberikan salawat kepadaku, maka Allah akan berikan salawat kepadanya 10 kali. Mau dibilang benar, ya benar. Mau dibilang salah, salah banget. Kenapa? Karena ditanya bukan itu. Yang ditanya adalah acara salawatan. Acara mereka, acara bid'ah mereka. Qulibna azakumullah, ini yang paling berbahaya. Dan ini yang sering kali dicari oleh ahlul bid'ah. Tanya kepada fulan, bid'ah muhdatha. Tanya kepada syekh fulan, bid'ah haram. Tidak boleh, jauhi dia. Yang ketiga sama jawabannya. Ini tidak boleh. Itu acara-acara bid'ah seperti itu. Dan itu ghulu. Mengandung ini dan mengandung itu. Sampai yang ketiga mengatakan, atau yang kelima, yang keenam, ada yang menyatakan, ya namanya salawat bagus. Rasulullah SAW menganjurkan. Langsung dia sebarkan. Lihat. Syekh al-allama fulan wa fulan. Atau ustaz fulan. Menyatakan bahwa acara salawat itu bagus. Mujmal. Kalimat mujmal dicari. Dari sini tidak puas, dari sini tidak puas, karena semua tegas, cari yang kira-kira samar-samar yang tidak tegas. Maka hati-hati, khonibdin a'azukumullah, dari dua perkara, al-ijmal wal-qiyas. Kata-kata global, kata-kata yang ngambang, bersayap, itu adalah senjatanya ahlul bid'ah wal-dalalah. Qultu, saya katakan, kata penulis, ma dzakarul Imam Ahmad, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, min at-tahdzir, dari peringatan tadi, min hadainil aslain, peringatan dari dua perkara yang berbahaya itu, adalah fil fiqh. Perhatikan, larangan Imam Ahmad itu fil fiqh. Saya ulangi ucapan Imam Ahmad, yanbaghi lil mutakallim fil fiqh. Yanbaghi lil mutakallim fil fiqh an yajtaniba hadainil aslain. Hendaklah orang yang berbicara fiqh menghindari dua perkara ini, al ijmal wal qiyas. Al mujmal wal qiyas. Maka kata penulis, yang diucapkan oleh Imam Ahmad, hati-hati dari dua perkara pada masalah fiqh. Fiqh itu fiqh masalah amalan, masalah amaliyah, ibadah, cara begini, cara sholat, masalah rukun, masalah sujud dan sebagainya. Dalilun ala annahu fi babil aqidah yakunu tajannubu dhalika aula wa ahra, menunjukkan apalagi dalam masalah akidah. Iya kan? Kalau fikih saja kata Imam Ahmad, hati-hati. Bicara fikih, jangan pakai mujmal. Jangan pakai kias-kiasan. Harus jelas, tegas, harus dengan hujjah yang khati'ah. Apalagi dalam masalah akidah. Bagaimana kalau kita begini dan begitu? Ya, boleh-boleh aja. Sesungguhnya kalau masalah-masalah seperti itu kan tergantung niatnya. Astagfirullahaladzim. Bahaya kalimat-kalimat yang seperti itu. Masalah akidah, masalah perkara-perkara yang berkait dengan keimanan seseorang, masalah asma dan sifat, masalah nama-nama Allah yang dikatakan dalam Al-Quran, a'zamu ayatin fi kitabillah. Apa itu? Ayat kursi. Padahal isinya masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. Iya kan? Menunjukkan kalau masalah asma dan sifat a'zam. A'zam masail. Sebesar-besar masalah, prinsip adalah masalah ini. Tauhid, akidah, dan di dalamnya tauhid asma wa sifat. Tetapi subhanallah, masih ada seorang Hasan al-Banna yang menyatakan sesungguhnya perbedaan antara kita dengan mereka hanya perbedaan istilah saja. Sudahlah, ya. Apakah mereka yang benar atau yang benar, kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wallahu taala alam. Diajarkan tafwid, setelah itu dikatakan bahwa ini jalan tengah, enggak menyalahkan yang sana, enggak menyalahkan yang sini. Kalau Allah, tidak demi Allah, semuanya salah, yang benar ahli sunnah, yang benar para salafus saleh yang mengimani semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dengan makna-maknanya secara lugah Arabiyah, karena Allah menurunkan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, dan tidak menakwilkannya kepada makna-makna lain, dan tetap menyatakan tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya, dan menyatakan tentunya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Ini ahli sunnah. Bagaimana mungkin tidak menyalahkan salah, tidak menyalahkan sini. Ini khonudina azakumullah, kalimat-kalimat mujmal sangat berbahaya dalam masalah fikih, apalagi dalam masalah akidah. Apakah orang yang ikut bersama Hizbiyun dikarenakan kebodohannya termasuk orang yang tidak selamat? Kalimat tidak selamat ada dua makna. Tidak selamat dalam artian dia menyimpang. Dan yang kedua, tidak selamat dalam artian akan diazab. Kalau yang kedua tidak bisa dipastikan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Allah maafkan, mungkin Allah azab. Allah yang lebih tahu tentang orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kalau maknanya tidak selamat itu artinya mereka menyimpang, iya. Para ulama menyamakan. Awamnya ahlul bidah adalah ahlul bidah. Walaupun kemungkinan disikapinya mungkin agak berbeda, karena ini ladang dakwah kita yang perlu nasihati, adapun tokoh-tokohnya kita khawatir, jangan sampai kita terbawa dengan dia, kan begitu. Tetapi kalau dikatakan mereka adalah ahlul bidah, nah. Kalau maknanya tidak selamat itu. Tapi kalau maknanya tidak selamat di akhirat, wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah memaafkan mereka, memaklumi mereka, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka ke dalam Islam. Apakah benar pendapat kalau sudah tahdir ulama itu cukup kita pegang dengan tahdir tersebut? Kita sebagai tulab tidak usah memperkeruh keadaan dengan tetap membicarakannya. Apa maksudnya? Artinya cukup dengan tahdir ulama, artinya kita menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa ulama mentahdir si fulan. Kalau sudah sampai, ya sudah. Khawatirnya belum sampai, ya disampaikan. Itu saja. Kalau ada yang enggak jelas, ya dijelaskan. Nah, sehingga saya tidak tahu kemana itu arahnya pertanyaan. Maksudnya cukup tahdir ulama, kemudian kita diam. Ulama sudah mentahdir. Jadi gimana Ustaz? Saya enggak mau ngomong. Pokoknya Ustaz saya. Yaitu jahil, al-jahil haqqan. Betul-betul bodoh yang nyata. Apakah hukum jilbab pada wanita sama dengan hukum imamah pada pria? Saat berwudu cukup mengusap bagian atas saja jika digunakan dalam keadaan suci. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Coba tanyakan sama yang lain. Kalau imamah ada sunnahnya untuk masuk sedikit ke depan kemudian di atas imamah. Nah, apakah bisa dikiaskan dengan itu? Wallahu ta'ala a'lam. Apakah tawaf wada menjadi kekhususan bagi jamaah haji ataukah bagi setiap orang yang meninggalkan kota Mekah? Setahu saya orang yang haji atau umrah. Apakah bangun malam, apabila bangun malam dan waktunya hanya mencukupi untuk salat 4 rakaat saja, apakah tetap salat witir? Kalau 4 rakaat saja, maka kerjakan 3 rakaat. Karena yang diperintahkan witirnya. Witirnya bisa 4, bisa 3, bisa 5, 7. Kalau banyak waktu 11 yang paling afdal. 11 yang paling afdal. Nah. Bismillah, Ustaz mau tanya berapa harta waris yang diberikan suami yang meninggal, meninggalkan 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 2 istri yang minta hulu cerai, syukran. 2 istri yang minta hulu. Udah cerai apa belum dulu? Ini berkait sangat erat. Kalau sudah cerai dan keluar masa iddah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Karena sudah bukan istri lagi. Tapi kalau dia masih baru khulu tapi belum proses, maka dia masih sebagai istri. Dan dia mendapatkan, kalau punya anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/8 ya. Ya, perlu dibuka lagi kalau masalah hukum waris. Ya. Nah. Diambil dulu. 1/8 untuk 2 istri dengan sama, kemudian sisanya dibagikan anak-anak dengan 1:2 antara laki-laki dengan perempuan, 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Apa benar Ustaz Imam Hasan Al-Basri mengajarkan tasawuf? Ini mesti didudukan kalimat tasawuf. Atau dengan istilah yang dulu, zuhad, ahlus zuhud. Beberapa ulama seperti Fudail bin Iyadh, Hasan al-Basri, dan siapa lagi? Tokoh-tokoh itu disebut dengan ahlu tasawuf atau ahlus zuhud dan seterusnya. Dan dibanggakan oleh kaum sufi. Yang ternyata keadaannya jauh berbeda. Kalau mereka-mereka zuhudnya menonjol, Masya Allah, tetapi masih di atas sunnah. Sehingga mereka dikatakan tasawuf dalam artian zuhud saja. Diistilahkan dengan sufi atau tasawuf. Tapi dari sisi zuhudnya. Tetapi prinsipnya di atas sunnah. Bahkan disebutkan ucapan-ucapan mereka. Orang-orang yang ditokohkan oleh sufi. Semuanya memberikan prinsip-prinsip. Prinsip kami, tarekat kami adalah sunnah. Selalu diawalkan sunnah. Kitabullah wa sunnah. Kembali pada salaf dan seterusnya. Itu awal-awalnya. Tapi belakangan, ada orang-orang yang mengaku pengikut ulama tersebut, pengikut ahlu zuhud, tetapi mereka zuhudnya zuhud bid'ah, dengan cara yang bid'ah, dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan bid'ah, maka itu sama sekali bukan pengikut Hasan al-Basri, wala bukan pengikutnya Fudail bin Iyad, bukan pengikutnya mereka para ulama tersebut. Sehingga harus dibedakan tasawuf ketika itu dan tasawuf hari ini. Enam. Itu juga tidak begitu terkenal istilah itu. Yang lebih terkenal adalah zuhad atau ahlu zuhud. Di dalam aqidah al-wasatiyah disebutkan bahwa kita akan melihat Allah di padang mahsyar dan di surga. Apakah ini padang mahsyar? Kalau benar, apakah orang-orang kafir ikut melihatnya juga? Mengingat bahwa semua makhluk hidup dibangkitkan dan dikumpulkan di sana. Qanibina a'azakumullah, ada pandangan rahmat di bawah keriduan Allah, yaitu memandang wajah Allah yaumul qiyamah di dalam jannah, dan itu khusus bagi mukminin. Adapun ketika mereka di padang mahsyar, wallahu taala alam, ada ayat yang yauma yukshafu an saqin, maka saat itu mereka hanya melihat dari satu sisi saja dan tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka disuruh sujud, semua sujud. Tetapi mereka para munafiqin dan orang-orang kafir, fala yastati'un, mereka tidak mampu untuk sujud. Padahal dalam keadaan yakin sudah, sudah beriman semua, tapi sujud tidak bisa. Fala yastati'un, sebagaimana digambarkan di dalam surat Tabarak, surat iya. Demikian ya khunudin a'azakum Allah, wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang saya ketahui. Apakah orang yang belum akikah ketika mendoakan orang tuanya tertolak? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Apa hukumnya mengadzani mayit? Tidak ada sunnahnya. Bid'ah. Mengadzani mayit. Adapun mengadzani bayi yang lahir, itu ada perselisihan riwayatnya. Ada yang menyatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau jenazah atau mayit, itu jelas-jelas tidak ada. Bagaimana jika ada seorang yang tidak percaya begitu saja dengan hadis-hadis Nabi dengan alasan hadis dikumpulkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari setelah wafatnya Rasulullah SAW 200 tahun. Al-jahil hadha. Kata siapa? Kata siapa dikumpulkan setelah 200 tahun? Sudah dikumpulkan dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dan ketika Rasulullah wafat langsung ditulis oleh para sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Adapun Abdullah ibn Amr ibn al-As menulis catatannya, catatan hadis Nabi dengan judul As-Sadiqah, dengan nama tulisannya As-Sadiqah. Sedangkan Abu Hurairah menulis dengan kitab As-Sahihah. Di dalamnya berisi hadis-hadis Nabi. Sudah tercatat. Dan Wahab ibn Munabbih menyalin dari Abu Hurairah. Dan salinannya sampai hari ini masih ada. Tulisan tangannya. Tetapi anehnya di perpustakaan orang-orang kafir sana. Manuskripnya. Nah, salinannya itu ada. Sehingga hadis-hadis ini sangat-sangat otentik. Sehingga heran kenapa kok mereka, orang Yahudi, Orientalis dan sebagainya, sangat memusuhi Abu Hurairah. Karena mereka tahu, ini bahaya ini. Kalau sampai buku ini mereka baca, gak ada sanadnya kecuali satu saja. Wahab bin Nabi, Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Khana bin a'azakumullah. Demikian pula banyak sanad-sanad yang disebut dengan silsilah dhahabiyah. Silsilah dhahabiyah yang sangat pendek. Ada yang tiga, ada yang empat. Barakallahu fikum. Sehingga ini orang mungkin dapat syubhatnya dari Mu'tazilah. yang mereka tidak mau percaya begitu saja dengan hadis dan menyatakan dhanni itu masih mungkin ya, mungkin tidak. Karena dhanni tidak pasti, maka enggak bisa jadi dalil untuk masalah akidah, kata Mu'tazilah. Di antara tashkik mereka, meragukannya dengan ini, berita-berita ini. Pertama, ditusunnya oleh Abu Hari. Lah Bukhari itu khonifdin azakumullah memilih mana yang sahih, mencari mana yang sahih, mana yang dhaif, memisahkan. Adapun pengumpulan sudah dimulai oleh para ulama, para sahabat sejak hidupnya Nabi, kemudian setelah wafatnya Nabi diikuti oleh para sahabat yang lain, setelah itu kemudian Umar bin Abdul Aziz ya. Ini mengambil subhatnya mereka tapi lebih bodoh sepertinya. Ya. Mengambil subhatnya Mu'tazilah tapi lebih bodoh. Kenapa? Karena Mu'tazilah biasanya tidak mengatakan Bukhari. Biasanya menyatakan itu disusun, ditulis, baru ditulis di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan itu betul. Artinya secara resmi. Kalau tidak resmi, sudah ditulis oleh Abdullah bin Amr bin As, sudah ditulis oleh Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Tetapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, resmi secara kenegaraan. Diperintahkan oleh beliau. Kumpulkan semua hadis-hadis Nabi. Dan tulislah. Maka mereka mengira bahwasanya ditulisnya hadis baru saat itu, padahal sudah sekian lama. Maka akhirnya mereka mengira hadis itu tidak otentik atau kurang otentik. Dan itu juga syubhatnya orientalis. Siapa yang mengidentifikasi sahih dari Rasulullah SAW? Karena sudah kita katakan tadi ada penulis-penulis dan ada perawi-perawi. Maka perawi-perawi itu dikenal keadaannya. Ada seorang yang dhaif hafalannya, ada seorang yang bagus hafalannya, ada orang yang jujur terpercaya, ada orang yang kadzdzab. Maka para ulama memilah dan memilih. Ini orang jujur diterima riwayatnya, ini orang yang kadzdzab enggak diterima riwayatnya, ini orang yang penghafal kuat diterima riwayatnya, ini orang yang sering salah, maka ditolak riwayatnya. Dan itu dibahas dalam ilmu hadis, disebut dengan ilmu rijal. Maka tentunya mereka-mereka yang mempelajari ilmu hadis dan ilmu rijal al-hadis, mereka akan tahu secara yakin bahwa ini hadis sahih. Tanpa keraguan. Benar-benar yakin. Apalagi hadis-hadis yang mutawatir tentunya. Adanya politik Saudi dan bikinan Yahudi. Ketahuan. Ada bikinan Yahudi, tapi ketahuan. Kalau ada orang yang berdusta atas nama Nabi malam ini, pagi sudah ketahuan. Enggak nunggu besok. Enggak nunggu keesokannya. Pagi ketahuan. Malam berdusta, pagi ketahuan. Datang seorang Yahudi dalam satu pengadilan menuntut warisan dari Khaybar. Kami bangsa Yahudi dan kami memiliki hak terhadap Khaybar dan disebutkan dalam hadis yang sahih, haddatsana fulan an fulan an fulan. Bukan hadisnya. Dibaca oleh hakim. Rawi-rawinya semuanya thiqah terpercaya. Imam-imam alul hadis, penghafal kuat yang jujur terpercaya. Dari Sa'ad ibn Mu'ad. Hadza muzawwar, kata hakim. Ini palsu. Hadis palsu. Kaif, kata Yahudi tadi. Ini bukankah dari seorang yang terpercaya thiqah, dari seorang yang percaya thiqah, dan seorang yang percaya thiqah, dan muttasilin sanad, bersambung sanadnya. Ghairu mu'allalin mulasyad. Ini Yahudinya ahli hadis juga rupanya. Dia tahu bahwa ini hadis bersambung. Jadi memasukkan hadisnya dengan ilmu. Ulama ini ketemu dengan ulama ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini. Berarti muttasil sanadnya. Berupaya dia supaya benar-benar hadis sahih. Ada yang kelupaan. Hadis ini kau bilang dari Sa'ad ibn Mu'ad, padahal beliau terbunuh dalam perang Khandaq sebelum Khaybar. Bagaimana meriwayatkan tentang Khaybar? Fabuhit alladhi kafar. Bungkam dia, orang kafir itu. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya bagaimana dakwah media Raja? Qanibnina azakumullah, Raja isinya kumpulan para hizbiyin, politikus, murji'ah, khawarij, ada semua di dalamnya. Nah, Di kampung istri ana ada 20 wanita hamil di luar nikah. 20, banyak banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 20 wanita hamil di luar nikah. Ada seorang kiai berani menikahkan siri 20 wanita tersebut dengan pacarnya. Jaraknya sekitar 2 bulan. Jarak sekitar 2 bulan kemudian dinikahkan di Kawah. Bagaimana hukum menikahkan pernikahan sirinya? Wallahu'alam. Yang jelas cara seperti itu bukan cara yang sunnah. Cara yang sunnah adalah kalau seorang berzina sampai hamil, maka kalau penguasa berkehendak, artinya para kuasa itu menerapkan sunnah untuk menghukum mereka, maka dihukum mereka, dicambuk dengan tagribu'ah, karena dia belum menikah misalnya, maka dicambuk dengan 100 kali cambukan dan dijauhkan selama 1 tahun. Sehingga kalaupun penguasa tidak melakukannya, dan itu penguasa yang bertanggung jawab di hadapan Allah, maka paling tidak kita memisahkan mereka, jangan dinikahkan sampai 1 tahun, sampai terbukti betul anak itu anak yang tidak menikah atau tidak dilahirkan secara sah, artinya bukan memiliki bapak yang sah. Sehingga ketika datang menikah kembali si orang yang menzinainya, bapak biologinya, boleh, boleh, tapi setelah diketahui bahwa ini lahir bukan karena dia, statusnya berbeda anak yang ini dengan anak yang itu. Tapi kalau sekarang berzina, dinikahkan, berzina, dinikahkan, akhirnya anak-anak muda yang pengen nikah, orang tuanya gak mengizinkan, akhirnya berzina supaya dinikahkan. Iya kan? Udah daripada mendingan-mendingan, walaupun-walaupun akhirnya berzina. Itu gara-gara dibuka pintunya oleh kiai-kiai tadi. Enam. Bagaimana cara Ustaz menjaga kesehatan? Kok dakwah kemana-mana gak ada capeknya? Ada, barakallahu fikum. Sama bilang gak ada capeknya. Ustaz juga manusia, punya rasa capek. Apa hukum seorang yang dipinjam nama data untuk membuka rekening di bank? Mohon nasihat Ustaz Rukun. Apa hukum seorang yang dipinjam namanya untuk membuka rekening di bank? Allah alam. Kenapa kau pakai pinjam-pinjaman? Sungguhnya sangat berbahaya. Manusia kadang-kadang berubah. Sekarang baik, mungkin besok berubah jadi jelek. Mungkin sekarang jujur, masya Allah, beberapa saat kemudian ketika terpepet berubah. Nah, bagaimana kalau sebagian orang mengajak untuk sholat di kampung lain dengan keluar 40 hari dan 4 bulan? Sholat di kampung lain 40 hari, ngapain? Niat ibadah? Bid'ah. Kalau niat ibadah, bid'ah. Nah, ini kayak khurujnya jamaah tabligh. Dan itu bid'ah, Allah Ta'ala alam. Mana lebih utama, sholat tarawih di masjid bersama imam dan dibanding dengan sholat di rumah bersama keluarga? Ini yang Wallahu ta'ala alam. Kalau Syekh Ibn Uthaymin waktu itu menyatakan bahwa sholat bersama jemaah di masjid lebih afdal. Tetapi Wallahu ta'ala alam, hadis Umar bin Khattab ketika menyatakan ni'mat al-bid'ah hadhihi, diakhiri dengan kalimat walladzina yanumuna anha khairun, sedangkan yang tidur daripadanya lebih baik. Ala kulli hal. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah termasuk sulap, termasuk ulama sulap? Apa ini maksudnya? Seperti Ibnu Rushd. Emang ulama sulap dia? Apakah termasuk ulama? Oh, salaf mungkin ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ibn Rushd, sahib Bidayah wa Nihayah, penulis Bidayah wa Nihayah dari mazhab Maliki, Ahlu Sunnah. Yang ada di pelajaran sekolah formal, di mata pelajaran agama Islam. Tidak tahu itu. Jangan-jangan Ibn Rushd yang lain, Asy'ari. Sebab yang dipakai di sekolah formal rata-rata Asy'ari. Naam. Kalau Ibn Rushd sahib menulis kitab Bidayah wa Nihayah, Ahlus Sunnah dari mazhab Maliki. Mohon penjelasan terkait kedudukan belajar kepada para ulama melalui rekaman mereka dan melalui internet, karena sebagian mereka lebih afdol belajar dengan hal tersebut dan meninggalkan duat salafiyin karena dengan cara tadi lebih aman dari perselisihan. Ini berarti bisa bahasa Arab ya? Hah? Artinya dia lancar bahasa Arabnya, paham ketika mendengar, enggak khawatir salah. Walaupun kamu mendengarkan dari internet ucapan para ulama dan sebagainya, perlu kamu tetap bersama para asatidah, para duat ahli sunnah. Kalau kamu memiliki masalah, tanyakan pada mereka. Atau mendengarkan sesuatu yang tidak paham, tanyakan sama beliau-beliau. Enam. Kecuali kalau dia, masya Allah, seorang ustadz yang alim juga, maka bisa jadi nanti ketemu dengan para ulama baru tanya. Syekh, anda dengar dari kasetmu atau dari rekamanmu begini dan demikian. Karena yang jelas, bagaimanapun cara belajarmu, apakah dari buku, dari kitab, dari internet, dari rekaman, dari majlis-majlis, tetap kalian harus bersama Ahlus Sunnah. Enggak boleh memisahkan diri dari Ahlus Sunnah. Enggak boleh memisahkan diri dari Ahlus Sunnah. Dan ini khawatirnya tadi, takut masalah, takut fitnah dan sebagainya, karena dia termakan syubhat bahwa kajian-kajian tahrir dianggap fitnah, sehingga takut dari fitnah. Ini gara-gara dai yang menjuluki kajian tersebut kajian fitnah, sehingga mereka takut. Udahlah, saya nggak mau ngaji lewat internet aja lah, nggak mau ikut fitnah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kasihan korban, korban-korban bid'ah hizbiyah, korban-korban MLM baru dapat kemarin. Baru tahu saya kemarin, betul, baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.